Wes nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau bojoku pancen kaya saben dino lesone ora karuan hak ora aja bojoku sing ra tau kehatian nanging biar pancen ati kuwe kadung tresno lancar batinku ngembet tepuk tangannya dulu buat Nyuken Dedes, mana dong?